Aduh. Bantuin saya, Wak. Gak bisa nih, gak sanggup. Nyerah, selamat tinggal. Alah John, kardusnya enteng gini kok. Nih, nyeri otot dan sendi nyiksa, minum Neoramasil tablet dong. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter.